hatiku tak ingin mendengar ratapan hatimu bahwa kau seorang piatu. Tiada ayah dan bunda, sana saudara pun tiada. Tak dapat ku bayangkan rasa hatimu. Ku tak kuasa menghiburmu, hanya renungkanlah suatu keadilan. Semuanya kehendak Ilahi. Terbayang bila diriku kelak tentu seperti dirimu, tapi ku tabahkan hatiku. Tak kuasa menghiburmu, hanya renungkanlah suatu keadilan. Semuanya kehendak Ilahi. Terbayang bila diriku kelak tentu seperti dirimu, tapi ku tabahkan hatiku.